Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, kita mulai pelajaran hari ini dan kita masih membahas tentang kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa melanjutkan salah satu ilmu alat, yaitu ilmu bahasa Arab, yang tentunya tujuannya adalah agar kita bisa memahami Al-Qur'an dan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran ke-24 Ad-Darsur Rabi wal Isrun, pembahasan penting tentang adad wal ma'dud. Yang sebagai ikhwah bingung dalam masalah adad dan ma'dud, padahal ini adalah perkara yang penting tentang bilangan, cara penyebutan bilangan yang benar sesuai kaidah bahasa Arab. Disebutkan di sini Ad-Darsu Rabi wal Isrun, pelajaran yang ke-24 dari Durusul Lughah jilid yang kedua. Al-adad. Adad adalah bilangannya, angkanya. Ya, perlu diketahui di dalam adad ini adalah angka tergantung dari al-ma'dudnya. Jadi ada al-adad, ada angkanya, ada al-ma'dud yang dihitungnya. Dan setiap dari angka-angka yang akan disebutkan kaidahnya berbeda-beda. Ini rumus yang harus dihafal dari rumus al-adad. Bilangan 1 dan 2 dulu di sini, yaitu ada tanda ceklis. Itu tanda ceklis itu menunjukkan seimbang, sama. Muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Yang pertama talibun wahidun. Talibun ini ma'dudnya. Wahidun adatnya. Talibun muzakkar, wahidun muzakkar. Kalau perempuan talibatun wahidatun. Talibatun wahidatun. Ini juga sama. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya muannas, wahidatun, diberi tamarbutoh. Nomor dua, talibanisnani. Kalau dua, al-adatnya dua, bilangan ma'dudnya dua, maka adatnya dua juga, talibani isnani. Kalau perempuan, talibatanisnatani. Nah ini seimbang, sama, muzakkar-muzakkar, muannas-muannas. Ini soalnya udah lewat juga dalam pelajaran sebelumnya yang berkaitan tentang adat bilangan 1 dan 2. Dan khusus untuk masalah ini ma'dudnya di belakang. Qalibun adatnya wahidu. Ini muzakkar. Tapi kalau ma'dudnya muannas, qalibatun bukan wahidun tapi wahidatun. Diberi tamar butoh. Talibatun wahidatun. Demikian juga dua. Talibani isnani. Talibatani isnatani. Atau ada lughah lain bahasanya sintani. Sama aja. Talibatani isnani. Isnatani. Ada lughah lain bahasanya bukan isnani tapi sintani, sama aja. Isnani dengan sintani sama. Tapi ini lughah lain aja. Nah, sehingga kaidahnya gampang. Mengikuti. Kalau talibun wahidun, talibatun wahidatun. Kalau sayyaratun satu mobil, bagaimana al-akh iman? Satu mobil. Sayyaratun wahidatun. Nah, kalau dua mobil, nah sayyaratani isnatani. Nah, ini soal mudah. Sekarang bilangan 3 sampai dengan 10 itu ada tanda silang. Maknanya apa? berbeda adat dan ma'dudnya. Nomor tiga, salah satu tullabin. Nah, ini berlawanan. Salah satu talibatin. Arba'atu tullabin. Arba'u talibatin. Khomsatu tullabin. Khomsu talibatin. Sittatu tullabin. Sittu talibatin. Sab'atu tullabin. Sab'u talibatin. Samaniyatu tullabin. Samani talibatin. Tis'atu tullabin. Tis'u talibatin. Ashratu tullabin. Ashru talibatin. Berlawanan. Kalau bilangan 3 sampai dengan 10 berlawanan antara adad dan ma'dudnya. Ini kita hapus dulu. Adad dan ma'dudnya. Salah satu tullabin adad. Ini al-ma'dud. Kalau ini muzakkar, ini muannas. Kalau ini muannas, tullab. Nah ini bisa dibaca salah satu tullabin. Kalau di ma'dudnya mudzakkar, maka ini banyak salah satu tullabin, salah satu tullabin, tiga. Tapi kalau talibatin, salah satu talibatin, tidak dikasih tamar butoh. Kalau ininya mu'annah, mu'annah. Ininya mudzakkar, tidak ada tamar butoh. Kalau ininya mudzakkar, ininya mu'annah. Dikasih tamar butoh. Makanya tandanya hilang. Berlawanan antara adat dan ma'dud. Sehingga Bu Fauzan, kalau misalkan ada 6 rumah buyutin, berarti bagaimana? Sittatu buyutin. Nah, buyut kan rumah muzakkar. Lihatnya di kata kalimat mufradnya ya. Kalimat mufradnya kan baitun. Lihat di mufradnya. Baitun muzakkar, maka sittah. Kalau ada misalkan ada jendela nawafid, nafidah jendela. Ada 7 jendela, bagaimana? Ya Pak Haji, nawafid. Ini mana? 7 jendela. Nawafid, sab'u nawafid. Dan perlu ketahui, ini tidak bertanwin karena dia diidhofahkan ya. Salasu, bukan salasun, tapi salasu talibatin. Mudhof ilaih. Sehingga salah ada sebagian ikhwah bacanya salasatun tullabin ya, salah. Enggak bertanwin, salasatu tullabin. Ini berlanjut sampai 1000 nanti nih insyaallah. Sehingga ini kaidah bilangan 3 sampai dengan 10. Nah, sekarang kalau misalkan ada 5 pintu abwab. 5 pintu abwabin muzakkar. Bagaimana Pak Herman? 5. Khomsah. Khomsatu abwab. Nah, khomsatu abwabin. Huruf lai kasrah ya. Abu Wildan, 4 istri. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? 4 istri. Zawjah arba'atun atau arba'u, nah, harus sebutnya benar. Zawjatin. Zawjat mana? Mana? Mana satu muzakkar? Mana? Perempuan kan? Bahasanya arba'atu zawjatin atau arba'u zawjatin. 4 istri. Arba'u zaujatin. Arba'u zaujatin. Nah ini kaidah yang 3 sampai 10. Kaidah 11 dan 12. Ini sama. Ada contreng dua. Mananya apa? Bagian pertama dan bagian keduanya seimbang, sama. Mudzakkar mudzakkar, muannats muannats. Contoh ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Taliban ini mudzakkar. Asyaronya mudzakkar. Ahadanya mudzakkar. Mudzakkar semua, kalau muannats kan asyaratu. Tapi kalau perempuan ihda asyrata talibatan. Ihda muannats, asyrata muannats, talibatan muannats. Ihda asyrata talibatan. Demikian juga yang 12-nya. Isna asyara taliban. Isnanya mudzakkar, asyaronya mudzakkar, talibannya mudzakkar. Demikian juga kalau muannats, isnata atau sinta asyrata talibatan. Dan perlu ketahui nunnya dihilangkan. Nunnya dihilangkan. Aslinya kan isnani. Tetapi dihilangkan jadi ganti asyara. Makanya asyara ini badal dari nun yang menggantikan nun dari isna. Yang menggantikan nun dari isna. Isnani ada nunnya, diganti nunnya dengan asyara. Isnata, aslinya isnatani, nah, nunnya diganti dengan asyarota. Enggak muncul. Nah ini, mudzakkar mudzakkar, muannats muannats. Sehingga kalau ada 11 misalkan kitaban. Nah, ini untuk bilangan ini ingat bentuknya mufrad. Kan bilangan 11, 11 kan jamak. Iya, tetap ma'dudnya enggak berubah. Beda dengan 3 sampai dengan 10, ini ma'dudnya dijamakkan. Tapi 11 sampai dengan yang di atasnya itu ma'dudnya dimufradkan. 11 kitab ya bagaimana? Ya, tadi. 11 jis. Ahada asyara kitaban. Sayyaratan ya Ustaz. 11 mobil. Ihda asyrata sayyarat. Dan perlu ketahui ahada ihda itu semuanya mabni. Mabni di atas fath mabni. Enggak bisa pada ahada, saya buatnya ahadu asyara, enggak bisa. Dia mabni. Oh, saya mau baca ahadi, enggak bisa. Dia udah mabni. Walaupun ada min, min ahada asyara. Dia mabni. Nah, kecuali isna, isna ini mu'rab, beda. Bisa baca isnai kalau dia dalam keadaan nasab. Dalam keadaan jar isnai, tapi kalau ahada dia mabni. 12 pintu, ya bagaimana? Al-Ahkimah. Baban, isna asyara baban. 12 jendela, nafidah, ya bagaimana? Abu Saimah. Isnata asyrata nafizatan. Dan dia disukunkan asyrah. Walaupun ada lugah lain bacanya asyrah dengan difathahkan, tapi yang masyhur dia disukunkan asyrah dengan disukunkan. Nah ini, kemudian bilangan 13 sampai dengan 19 ini kaidahnya berbeda lagi. Salasata asyara taliban atau salasa asyrata talibatan. 14 arba'ata asyara taliban. Ini untuk yang muzakkar dulu. Khamsata asyara taliban. Sittata asyara taliban. Sab'ata asyara taliban. Samaniyata asyara taliban. Tis'ata asyara taliban. Adapun yang muannatsnya arba'a asyrata talibatan, khamsa asyrata talibatan, sitta asyrata talibatan, sab'a asyrata talibatan, samaniya asyrata talibatan, tis'a asyrata talibatan. Nah, bilangan 13 ini ada dua perkara yang perlu diketahui. Yang pertama, 13 sampai 19 itu mabni semua. Mabni sama seperti ahada. Enggak bisa dibaca salah satu asyara, enggak bisa. Ja'a salah satu asyara mabni. 13 sampai 19, salasahnya 14-nya salasata mabni, arba'ata mabni alal fathah. Kemudian asyara qaliban. Berarti ini kalau di buku sebutkan ini ada tanda silang dan tanda ceklis. Mananya apa? Bagian pertama berbeda, bagian kedua sama. Kita lihat sini. Salasata asyara qaliban. Qaliban mudzakkar. Ininya beda muannas. Bagian keduanya bilangan puluhannya ngikutin ke madudnya asyara. Kalau ini mudzakkar, mudzakkar. Ini yang beda. Makanya kalau di kitab ceklis ceklis apa? Berbeda dengan ma'dudnya, ini sama dengan ma'dudnya. Nah, ceklis sekarang sebagian ikhwah bingung apa ini ada ceklis antara silang, ceklis silang apa? Nah, maksudnya ini, kalau yang ceklis itu berbeda dengan ma'dudnya. Mudzakkar ini muannas. Kalau ada silang berbeda. Tanda ceklis ini sama asyara qaliban. Kalau ininya ma'dudnya perempuan, qalibatan. Berarti salasa asyara ta. Ininya ini muannas. Yang ini ikut ke ini asyara ta. Nah, makanya ininya ceklis beda dengan qalibah dan ini sama. Nah, ini. Dan semuanya mabni ya. Asyara salasata dia mabni. Salasa asyrota mabni. Yang mu'rob hanya tolibannya aja. Sebagai apa irobnya? Ablajis toliban tamyiz ya, tamyiz. Nah, tapi kalau dijamakan misalnya ahada asyara tulaban, nah, berarti dia bukan tamyiz, tapi dia biasanya badal dari ahada asyaronya. Nah, ini banyak sebenarnya. Kalau dia tamyiz harus toliban. Baik. Nah, misalkan Abu Fauzan, ini harus banyak latihan. Ada 15 kursi. Kursian. Khomsata asyara kursian. Baik, Pak Haji. Ya, misalkan ada kalimat 17 bintan, anak perempuan. Asyrota anak perempuan bintan bukan bintang, bintun kan nasabnya bintan. Jadi bagaimana? Nah, sabaa asyrota bintan. Nah, ini bisa dikiaskan yang lain. 20 isruna toliban. 20, ini gak ada isrunatan, ini mau laki-laki mau perempuan, tetap dia isruna dengan tadi poliban, baik itu muzakar atau muannas. Dengan kaidah 21 sampai dengan 29, nah ini juga diperhatikan, ini tandanya juga sama, seperti yang pertama checklist dan juga berlawanan. Wahidun wa isruna toliban. Kalau ini sama. Wahid muzakkar, isruna toliban. Toliban muzakkar. Ihda wa isruna tolibatan. Sama ini. Muannas, muannas. Jadi muannas dari wahidun bukan di sini bukan wahidatan tapi ihda. Dikasih alif. Yang sudah disebutkan dalam pelajaran sebelumnya, ihda ada alif, namanya alif apa? Kalau bahasa misalkan alif bengkok, namanya alif apa? Ada yang masih ingat? Bukan, alif yang di sini ihda. Bentuknya bengkok. Ah. Nah, alif apa yang ada pada ihda? Masih ingat ya? Ya silakan Ampuzan. Alif maksurah. Nah, kenapa dinamakan alif maksurah? Nah, sekarang nama aja dulu. Udah lewat juga nih. Alif maksurah, kenapa dinamakan alif bengkok ini alif maksurah? Apa maksurah, ada yang tahu? Maksurah itu bisa juga maknanya pendek, bisa juga maknanya terhalang. Alif maksurah karena bentuknya yang kalau ini kan alif hamzah panjang, nah ini lebih pendek. Dan karena alasan kedua, karena maksurah itu maknanya terhalang dari harokat, nggak bisa kasih harokat. Nah, jadi kenapa namanya alif maksurah? Karena maksuratun anil harokat, terhalang dari harokat, nggak bisa kasih ihda'u, ihda'i, ihda'a, nggak bisa. Nah, karena terhalang dari harokat, namanya alif maksurah, alif yang terhalang dari harokat. Nah, ini dalam keadaan apapun dia harokatnya nggak kelihatan. Nah, ini wahidun wa isruna taliban. Ihda wa isruna talibatan. Nah, ihda itu alif maksurah. Kenapa nama maksurah? Karena terhalang dari harokat. Qasr. Artinya mana terhalang. Isnani wa isruna taliban. Nah, kalau mudzakkar, isnani wa isruna taliban. Kalau mu'annas, isnatani wa isruna talibatan. Isnatani wa isruna talibatan. Ini dengan ta isnatani wa isruna talibatan. Berarti ini tandanya sama semua. Kalau mudzakkar, mudzakkar, mu'annas, mu'annas, wahidun wa isruna taliban. Nah, kalau ini mu'rab bisa berubah-ubah. Bisa wahidun, bisa wahidan, bisa wahidin, tergantung keadaannya. Isruna juga sama, mu'rab bisa-bisa isruna, bisa isrina, tergantung keadaannya. Kalau ini mudzakkar, wahidun, mudzakkar, ikutin, ini mudzakkar juga. Talibnya mudzakkar, wahidun mudzakkar. Kalau mu'annas, talibatan, nah, ininya ihda wa isruna. Kalau isrun enggak berubah, enggak ada isrunatan, enggak ada. Ini isrun. Karena dia merupakan mulhaq, bukan jamak mudzakkar salim ya, tapi namanya mulhaq diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Karena ada sebagai ikhwah mengira isrun, talasun, arbaun jamak mudzakkar salim, bukan, tapi dia mulhaq diikutkan hukumnya dengan jamak mudzakkar salim. Nah, ini bagaimana kalau Pak Herman, kalau misalkan ada 21 anak waladan. Nah, wahidun wa isruna waladan. Nah, kalau misalkan ada 22 misalkan buku, 22 buku ya. Abu Wildan. Kitaban. Nah, isnani wa isruna kitaban. Nah, ini. Kalau mu'annas, isnatani wa isruna sayyaratan. Nah, bilangan angka 23 dengan 29 ini baru bertentangan. Salasatun wa isruna taliban. Salasun wa isruna talibatan. Arba'atun wa isruna taliban. Arba'un wa isruna talibatan. Khamsatun wa isruna taliban. Kalau mu'anasnya khomsun wa isruna talibatan, sitatun wa isruna taliban, sittun wa isruna talibatan, sab'atun wa isruna taliban, sab'un wa isruna talibatan, samaniyatun wa isruna taliban, samanin wa isruna talibatan, tis'atun wa isruna taliban, tis'atun wa isruna talibatan. Nah, ini berlawanan kalau ini. Bilangan dari 23 sampai dengan 29. Atau yang bisa dikiaskan dengannya. Nanti kalau misalkan ininya anitnya mudzakkar taliban, berarti ini salah satu. Kalau ini yang mana talibatan, salasun. Salasun wa isruna. Abul Aziz, misalkan 26 pena. Sittatu atau sitta? Sittatun wa isruna qalaman. Kalau ada misalkan 29 mobil, ya bagaimana Ustaz? Sayyarah 29. Tisun wa isruna sayyaratan. Ini. Al-Akhimam, misalkan ada 24 kursi. arba'atun wa isruna kursiyan. Ada misalkan 28 rumah. Ya, bagaimana? Kalau dia kontraktor rumahnya banyak nih, ya. Ada 28 rumah. Baitan. Baitan. Sab'atun wa isruna baitan. Nah, ini. Adapun bilangan 30, salasuna talibat, salasuna talibatan. Ini bilangan puluhan mudah. Arba'una taliban, arba'una talibatan. Khamsuna taliban, khamsuna talibatan. Situna taliban, situna talibatan. Sab'una taliban, sab'una talibatan. Tamanuna taliban, tamanuna talibatan. 90, tis'una taliban, tis'una talibatan. Sama. Mudzakkar wa muannats, dia bentuknya adalah sama. Tidak dikasih tambah butoh, enggak arba'unatun, enggak, tetap arba'un. Terakhir mungkin 100 untuk bilangan 100 ribuannya, pertemuan akan datang aja waktunya, karena ada pelajaran berikutnya. Mi'ah tolibin, mi'ah tolibatin. Ya, ini bentuknya mudhof-mudhof ilaih ya. Mi'ah, nah, jadi mi'ah itu ada alif zaidahnya. Walaupun dibacanya mi'ah, ada sebagai ifrah bahasanya ma'ah kiranya. Bukan, ini ada alif tambahan yang enggak dibaca. Bukan bahasanya ma'ah, enggak bacanya mi'ah, tapi mi'ah tetap. Jadi adanya alif ini enggak dibaca, tetap dibacanya gini. Nah, walaupun ada alif zaidahnya, alif tambahan, tetapi dia enggak dibaca, bahasanya mi'ah. Mi'atu talibin, 100 talib. Wa talibun 101 nih. Kalau 101 mi'ah talibin wa talibun. Nah, karena talibunnya 1. Kalau perempuan jadi sama mi'atu talibatin wa talibatun. Untuk 101 mi'atu talibin wa talibun, mi'atu talibin wa talibatin, talibatin wa talibatun. 102 mi'atu talibin wa talibani, mi'atu talibatin wa talibatani. 103 mi'atun wa salasatu tullab. Kaidah yang pertama tadi. Demikian 103 mi'ah wa salasatu tullab, 104 mi'ah wa arba'atu tullab, 105 mi'ah wa khamsatu tullab, 106 mi'ah wa sitatu tullab, 107 mi'ah wa sab'atu tullab, 108 mi'ah wa samaniyatu tullab, 109 mi'ah wa tis'atu tullab, 110 mi'ah wa asratu tullab. Dan dikiaskan yang lainnya, termasuk 111 juga. Mi'ah wa ahada asyarat taliban, mi'ah wa ihda asyarata taliban. Kaidah yang udah lewat. Misalkan 113. 113 ini. Kitaban. Bagaimana caranya? Ya, tadi, ingat kaidah sebelum mandian ditunjuk para ifa untuk menjawab. Kaidah dulu, mi'ahnya dulu. Mi'ah 100. Ingat, walaupun baca mi'ah, tapi ada alif zaidah, alif tambahan. Yang dinamakan tuktab wala tuntok. Alif tambahan ini tuktab, tertulis, tapi enggak dibaca. Nah, ini banyak dalam bahasa Arab ya. Bukan cuma alif, waw juga sama. Seperti di ulaika. Ada wawnya kan, ulaika. Nah, tapi dibaca enggak? Kebaca ulaika, enggak. Salah kan dibaca. Tapi ulaika, namanya alif waw zaidah. Tuktab wala tuntok, ditulis tapi enggak dibaca. Enggak dibaca. Ula enggak, tapi tertulis tapi enggak dibaca. Namanya alif atau kali ini waw kitabiah, ini juga sama alif zaidah kitabiah. Alif kitabiah apa? Tertulis tapi enggak dibaca. Nah, ini. Dan ini banyak contoh dalam bahasa Arab, huruf yang tertulis tapi enggak dibaca. Berarti ulaika waw tertulis tapi enggak dibaca. Enggak dibaca ulaika, enggak. Uli sama. Uli baksin. Ini juga sama, tertulis di dalam Al-Qur'an tapi bacanya uli baksin kan, uli. Demikian dengan mi'ah. Walaupun tertulis tapi enggak dibaca, dibaca mi'ah. Mi'ah 113, mi'ah wa 13-nya. 13. Mi'ah wa salasata asyara kitaban. Nah, dia 113. Nah, sekarang kalau 119 Abu Fauzan dari Tayyaroh. 119. Mi'ata wa asyarota sayyarah. Pak Haji, kalau misalkan 124, nah ini 124 Taliban 124 mi'ah 124 arba'atun mi'ah wa arba'atun wa isruna taliban. Nah, 135 135 misalkan contohnya bendanya nafizatan jendela 135 mi'ah wa salasun wa salasuna 34 30 arbaun wa salasuna jendela nafizatan. Iya. Misalkan Abu Wildan, misalkan pulus uang 123 pulusan, ada 123 lembar pulus. Wa isruna salah satu wa isruna pulusan atau aknakdan. Nah ini. Nah ini tinggal dikiaskan dengan yang lainnya. Ya Abdul Aziz, coba ya. Misalkan ada 194 anak wa'lad 94 wa'arba'un arba'un dan arba'atun arba'atun watis'una waladan mi'ah wa'arba'atun watis'una waladan. Dan ingat ya, kalau bahasa Arab kalau bahasanya 124, nah, kalau ini 104 nya dulu baru 20. Nah ini susunnya. Ya Ustaz, misalkan ada 167 talibah pelajar perempuan. Nah, mi'ah 67. Mi'atun wa sab'un wa situna nadi talibah, talibatan. Nah, ini dan bisa dikiaskan lainnya. Nah, ini harus sering banyak latihan para ikhwah. Maka cukup sampai sini aja. Insyaallah pembahasan 200 sampai dengan 1000 akan datang. Sedikit-sedikit aja. Sehingga nanti jangan bingung ketika menghitung jumlah, bisa kaidahnya. Saya ingin sampai sini aja, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Nah, ini sering latihan, tinggal atur kiasan dengan kata-kata angka yang lainnya. Subhanallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.